وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجباه واستمنح الله تعالى رضوانا يحصل إطرة طاهرة نبوية ويوم الصحابة والأتباع وموالا واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في حطات الخطأ وخطأ وأنصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا أبقاريا نادما من النشب الشريف إقدا تحلل المشامئ بحلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عجل اللهم قبره الكريم بعرف شهيد وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كائب أس وفؤادي قد بدا بدي ضلا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف كل نور من سنا خير الخير الأنا خير الأنا ترك الكون ما لديه مستهام يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف كل حسن في الورى من جماله الله مصطفى داعي سلام وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه سيبة الخمد حمدت خصاله السنية ابن حاسم واسمه أمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء بعليا ابن قسي واسمه مجمع سمي بقسي لتقاسيه في بلاد قضاة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريس وإليه تنسب البطون القرصية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن هزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلق نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه السار وأبا وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الزبي إسماعيل نسبته ومنتمى فعظم به من عقد تعلقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى لا إله إلا بكثير به من نشب طهره الله تعالى من سفاه الجاخلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده الحني وروى حفظ الإله حفظ الإله حفظ الإله حفظ الإله وقرى ما جال في محمد أباءه الأباء وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أطر اللهم قهره الكريم بأنف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك ظهر دين الهؤيم بظهور النبي أحمد ظهر دين الهؤيم بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا نبي محمد ذلك البدر السبع المساني وحوال الظلماني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله وبارك عليه وعلى آله والنور يهدي الخائرين ضياؤه وفي الحسر ذل النور سلينا لواءه تلقى من الغيبين مجرد حكمتان بها أمطرت في الخام في قين سماؤه والنور يا ذي الحائرين ذياؤه وفي الحسر ذل الموت سلينا لواؤه تلقى من الغيبين مجرد حكمة بها أثرت في المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وحسها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى وأولي بالسماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وسما كل صب لهبوب نسيم شباه وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات هلالا سندسية وأين عاد الثمار وأدنى الشجر للجان جنى ونطقت بحمله كل دابة لكريس بفصاح الألسن العربية وحرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه وتباشرت هوس المشارك والمغارب والدوابها البحرية واهتست العوالم من السرور كعسى هميا وبشرت الجن بإدلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر حبير وفيه لا حسنه تاه وأطيت أمه في المنافي فكيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد أكبا أجر اللهم قبر كريم سدي من صلاك وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما تم من همله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكش فيهم شهرا شكيما يعانون سقمه وسقواه ولما تم من حمله على الراجي تسعة أسور قمرية وآن للزمان أن ينسلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذ المخاض فلدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Yeah. يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا حوضك صاحي المبرك مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا ذا الحسين ما رأينا العيش حانا مرحبا مرحبا إلى إلهك مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا وقالت مرحبا مرحبا والملائكة صلوا عليك مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا حسيني مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا ولي يا رفيع رجائي كفر عني يا ذنوبا واغفر عني سيئاتي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت غفار الخطايا وذنوب المنبقات أنت ستار مساوي ومجل الأشرات يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك علم السر وأخفى مستجيب دعوتي ربي فرحي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته العهدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والكدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من سند الأنام إلى قدرته القيومية وارشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجى ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بدلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة الشريعة أولي المناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجيها لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتحلصنا من عسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك دننا وتكفينا كل مثل همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتثني لنا من حسن اليقين كتوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وأجه وأسره وعيه وتسهل لنا من سهل الأعمال مع الجدره وتأم جمعنا هذا من هزائل منهك الشنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمنه فيك رجا وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعة وأسفه الرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الحير في هذه الليلة وأجراها اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رحية واسقنا غيثا يعم ثياب السيب السبسب وربا واغفر لنازج بهذه البرود المحمرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنج نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مكيله وسكنه وانصر له عيبه ووجهه ونشره وعيه وكاتبها وقارئها ومنصها اليها سمعه واسواه اللهم صل وسلم على ولك من تجلم الحقيقه الكليه وعلى اله وصحبه ومن نصره وواله ما صنفت العدن من وفي الدر باقرات جوهريه وتحلت سدود المحافل منيفة بكود هلا وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, jamaah para pendengar Radio Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, rekan-rekan dari Mbaki, rebanane malam hari ini rondok beda. Ya lumayan apik sih. Ini rebana dari jenenge apa? Hah? Al-Hadroh. Jenenge dari rebana Al-Hadroh dari Mbaki. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah dan para pendengar Radio Al-Hidayah FM dimanapun berada, insyaallah nanti Ustaz Novel bin Muhammad Al-Idrus jam 9 akan hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebelumnya saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, besok malam ya, rutinan majelis Al-Hidayah yang keliling setiap malam Rabu Wage. Malam Rabu Pahing, mohon maaf, besok malam ya. Bertempat di Desa Bugel, bener nggih? Polokarto. Nggone pundi niku? Jalan Ciu nggih, bener. Jalan Ciu ke timur, sudah nanti notok sampai rel ada umbul-umbul Al-Hidayah. Besok malam jadwal majelis Al-Hidayah keliling setiap malam Rabu Pahing bertempat di Desa Bugel Polokarto. Jalan Ciu ini ya, jembatan Bacem ke utara ke selatan sedikit. Nanti ada Jalan Ciu. Ya jeneng kok Jalan Ciu lho. Terus kemudian ke timur nanti notok sampai ada rel, kemudian di situ sudah ada umbul-umbul Al-Hidayah. Satu itu. Yang kedua, mohon Fatihah buat khususnya buat istri saya dan umumnya buat siapapun yang istrinya sedang hamil, dan buat siapapun yang ingin hamil lagi istri-istrinya, semoga dimudahkan oleh Allah, dan khususnya kepada istri saya yang menunggu detik-detik melahirkan, insyaallah semoga ibunya diberikan kesehatan dan anaknya lahir dalam keadaan sehat, selamat, sempurna, dan insyaallah menjadi kelak menjadi anak yang saleh, anak yang dapat membanggakan buat orang tua, buat nusa bangsa dan agama, juga membanggakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di syair Al-Fatihah. Man rahim maliki yaumiddin ya kana amru wa ya kana astahidina siratal mustaqim siratal ladzina. Yang kedua, mohon Fatihah. Anak saya rencana berangkat di Yaman hari Minggu kemarin, tapi mundur besok. Besok dari Jakarta pesawat jam 17.55, jam 6. Maka saya besok harus terbang Jakarta ngantar anak lanang. Besok berangkat di Dubai. Dubai ini pun di gembuh pokoknya. Kauman ngalor terus lah. Besok berangkat menuju Dubai dulu, dari Dubai kemudian di Sana'a, kemudian Sana'a di Seiwun, Hadramaut, Yaman. Insyaallah mohon doanya, semoga anak saya yang baru berumur 15 tahun, yang baru lulus SMP, semoga menempuh ilmu di Pondok Pesantren Darul Mustafa di Yaman, diberikan kemudahan oleh Allah, perjalanannya dimudahkan, dan siapapun semoga dari anak-anak kita digolongkan, dipilih oleh Allah menjadi pejuang-pejuang agamanya Allah, menjadi anak-anak yang saleh dan salihah insyaallah. Anak keturunan kita sampai kiamat digolongkan menjadi orang-orang yang ahli taat, ahli ibadah, ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Senang dong nek dadi anak sing saleh. Kono iki jane isih nom ning wis nek wis duwe generasi ya wis ayem nggih. Pomna sing wis tuwa-tuwa iku dene anak-anaknya harus ya harus digembleng betul. Kono iki urung jadwale pensiun nek wis anake wis siap ya kudu pensiun nggih. Sok saingan karo anake. Ayo Kak. Dilanjutkan kajian taklim muta'alimnya, dilanjutkan ngomongi sing alon-alon aja cepet-cepet. Engko sing tuwa-tuwa ning radio mbek mesake ya, ngomongi cepet-cepet. Ya, sambil menunggu Ustaz Novel bin Muhammad Al-Idrus bahas kitab Ta'lim Muta'alim. Silahkan. Di situ boleh, di situ boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya, mohon hadiah Fatihah buat pengarang kitab ini, juga kepada guru-guru kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kubur mereka dan memberikan manfaat kepada kita semua. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wajamil masyihina alambat awalahya anuradaka syamir rahman firasikun jannah madhi wa sallam bayang fauna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fi dunia wal akhirah wa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابع العلوم والحكم. قال المؤنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Kemarin kita telah sampaikan, kita telah bahas bareng-bareng sebuah ilmu yang wajib kita lakukan, sebuah ilmu yang wajib kita cari, yaitu ilmu ilmul hal. Apa itu ilmu hal? Yaitu ilmu yang sesuai dengan keadaan kita. Jika kita jadi ustadz, maka wajib belajar ilmu agama. Jika kita belajar ingin menjadi pilot, maka wajib belajar cara menerbangkan pilot. Jika kita menjadi petani, maka wajib mempelajari ilmu bertani. Sebelumnya saya sampaikan, kemarin saya lupa menyampaikan mukadimahnya. Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yaziduna ila al ilmi wa la yasiluna aw ma yanafihi wa samaratihi wa hiya al amalu bihi wa nasru yuslimuna lima. Syekh Ahmad Zarnuzi ketika menyusun kitab ini, beliau mengatakan telah banyak penuntut-penuntut ilmu di zaman kami, telah banyak orang-orang yang menuntut ilmu di zaman kami, tetapi kaum penuntut ilmu ini tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya dan tidak bisa menghasilkan dari apa-apa yang dia pelajari. Lalu apa sebabnya? Dikatakan oleh pengarang kitab ini, man ahsa'at tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qalla aw jalla. Dikatakan kenapa kok banyak di zaman kita sekarang ini orang punya ilmu banyak tetapi manfaatnya kurang. Dikatakan karena pada saat dia menuntut ilmu, dia ini salah jalannya. Tidak menghormati ilmu, kurang menghormati guru, kurang menghormati buku, dan kurang menghormati apa-apa yang berhubungan dengan ilmu. Inilah yang menyebabkan orang-orang yang beli ilmu ini menjadi kurang bermanfaat. Kemudian intinya ada sebuah ilmu yang wajib dipelajari oleh kita semua. Apa itu? Ilmu ahwalul qalbi, yaitu ilmu tentang keadaan hati. Kenapa ini wajib dipelajari oleh kita semua? Karena apapun profesi kita, mau jadi petani, mau jadi dokter, mau jadi pilot, pasti wajib mempelajari ilmu ini, karena memang ilmu inilah yang mendekatkan kita kepada Allah. Karena dengan ilmu inilah yang menyebabkan kita mendapatkan ridha Allah. Karena dengan ilmu inilah yang menyebabkan kita masuk ke lingkarannya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ilmu itu? Yang pertama adalah min tawakkuli wal inabati wa hasyati war ridha. Yang pertama adalah ilmu tawakal, yang kedua adalah ilmu tobat, yang ketiga adalah ilmu takut, dan yang keempat adalah ilmu tentang keridhaan atas apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutannya insyaallah Senin depan dan Senin-Senin yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin depan yo nang ndi ngono ya. Senin baru bodoh ya, sebab ini Ramadan juga posisi masih di Yaman insyaallah ya. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada guru kita Ustaz Novel bin Muhammad Al-Idrus. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin. افتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan seluruh pendengar Al-Hidayah FM dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama-sama kembali belajar ya. Kembali belajar, kembali cari ilmu. Semoga kita mendapat barokah. Jadi sebetulnya kunci dari hidup itu barokah. Kalau udah berkah apa yang diperoleh, otomatis hidupnya enak. Tapi kalau yang diperoleh enggak berkah, hidupnya tidak enak. Dan kalau mau berkah apa yang diperoleh, maka caranya harus benar. Kalau caranya benar, nanti yang diperoleh jadi berkah. Mau jadi presiden, caranya enggak benar. Nyogok sana, nyogok sini. Ya, buang uang di sana, buang uang di sini. Kalau toh nanti jadi presiden, tidak akan berkah kejadiannya sebagai presiden. Mau jadi Pak Camat, mau jadi Pak Lurah, mau jadi apapun, kalau caranya enggak benar, nanti juga hasilnya enggak benar. Mau jadi ustadz, caranya enggak benar, juga nanti jadi ustadz yang enggak benar, enggak berkah. Makanya tadi disebutkan di kitab Ta'limul Muta'allim, ya, banyak orang yang punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ketika cari ilmu, caranya tidak benar. Makanya cara mencari ilmu itu penting. Ibu-ibu, bapak sekalian, insyaallah malam hari ini saya akan menjelaskan yang disebutkan tadi. Ilmu yang wajib tentang ahwal qulub. Ilmu tentang hati. Ya, ilmu tentang hati. Kira-kira jenengan punya hati enggak? Punya ya. Saya teringat nasihat Ustadz Muzammil atau Uskup Ustadz Kuburan yang kemarin teman saya itu. Beliau mengatakan begini, kalau pengen bisa nyetir mobil, itu kalau kita punya mobil gampang, betul. Kalau jenengan pengen bisa jahit, punya mesin jahit, gampang, betul. Kalau jenengan pengen bisa main sepatu roda dengan bagus, kalau punya sepatu roda, akhirnya gampang, benar. Kalau jenengan pengen misalnya ya jahit sudah, naik motor, bisa naik motor. Kalau enggak punya motor sama yang punya motor, kira-kira gampang mana? Gampang yang punya motor. Tapi kan punya dulu baru gampang, benar kan? Ya. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau hati jenengan punya enggak? Saya punya enggak? Kita punya enggak? Permasalahannya, pinter enggak ngurus hati? Kalau kita punya mobil, ya kita bisa, Mas Sidik tolong volumenya naikkan dikit aja. Jack, ya, kebanyakan. Jack. Kalau kita punya mobil, kita bisa mahir nyetir karena sering pakai mobil. Kita punya motor, mahir nyetir motor karena sering naik motor. Kita bisa jahit dengan bagus karena punya mesin jahit. Tiap hari kita pakai. Kenapa kita punya hati tapi kok tidak mahir menguasai hati? Kenapa? Soalnya gak pernah latihan ngurus hati. Gak pernah latihan ngurus hati. Lain halnya dengan orang dulu. Orang dulu tuh yang diurus hatinya. Yang diurus hatinya. Zohir gak penting. Beda dengan ibu-ibu. Hati buat jenengan penting atau kurang penting? Makanya ibu sering merasa sakit hati itu. Nah, itu berarti ibu gak pernah ngurus hati. Yang diurus nafsu. Orang kalau yang diurus nafsu nanti sering merasa sakit hati. Tapi kalau yang diurus hati nanti sering memaafkan. Itu loh bedanya orang yang ngurusi nafsu sama yang ngurusi hati. Nah, selama ini yang kita urus hati atau nafsu? Nafsu ya. Nah, kenapa sekarang kita penting bahas ilmu hati? Beberapa minggu lagi masuk bulan suci Ramadan. Puasa loh bu. Bapak-bapak. Sadar enggak Pak? Cuman berapa minggu lagi Ramadan. Udah sadar belum nih? Sudah sadar belum? Ini kok pada ngantuk semua ini? Terkena hawanya agak panas atau memang lagi termenung dengan ucapannya Adik Ari tadi ini? Ilmu tentang hati ini ya. Atau kaget lihat saya pakai imamah? Ya. Kali-kali pengen dandan enggak apa ya. Biar ta'zim sama majelis. Pengen hormati majelis. Begini. Beberapa minggu lagi Ramadan. Pertanyaan saya. Di Ramadan ada apa? Nah, coba jenengan jawab. Ada apa di Ramadan? Bapak-bapak, ada apa di situ di Ramadan? Lailatul Qadar. Ada apa lagi? Hah? Nuzulul Quran. Ya itu Lailatul Qadar itu. Apalagi Sholat raweh, apalagi? Apa Pak Soni? Ada puasa, oh jelas itu ada puasa. Ada apa lagi? Tadarus Al-Quran. Ini yang bagian sahur, ini bagian suka makan. Nih. Ada apa lagi? Sahur. Ada apa lagi? Coba ingat Ramadan. Buka bersama. Nah, ini Pak Ahmad buka bersama ini. Apa lagi? Coba. Hah? Tadarus khataman Al-Quran. Apa lagi? Kultum. Apa lagi? Coba. Ada apa di Ramadan? Saya mau nanya. Hah? Kolak. Ada kolak di Ramadan. Apa lagi? Terus silakan, pokoknya keluarkan. Ada apa di Ramadan? Yang ada di benak jenengan semua. Ada apa di bulan Ramadan? Ada tarling. Traweh tadi juga ya. Ada apa? Ada ampunan di Ramadan. Ada apa lagi? Bulan suci. Ternyata setelah saya tanya ada apa di bulan Ramadan, jenengan bingung, mikir, ketemunya cuma sedikit. Betul kan? Iya, berarti selama ini dari Ramadan ke Ramadan, saya dan jenengan gak mikir. Gak mikir gitu. Jadi adanya cuma, oh Ramadan traweh. Oh Ramadan tadarus Al-Quran. Oh Ramadan khataman. Berarti kalau di luar Ramadan gak pernah khataman. Berarti kalau di luar Ramadan tidak pernah sholat malam. Berarti kalau di luar Ramadan gak pernah tadarus Al-Quran. Berarti kalau di luar Ramadan jarang puasa. Berarti kalau di luar bulan Ramadan jarang sahur. Berarti di luar bulan Ramadan jarang berbuka. Iya, karena apa? Yang disebutkan tadi ingatnya adanya cuma di bulan Ramadan. Satu-satunya yang paling beda dari Ramadan adalah Lailatul Qadar. Itu adanya di bulan Ramadan. Terus apalagi pengampunan yang tidak sama dengan bulan yang lain adanya di bulan Ramadan. Nah, ini membuktikan berarti kita belum siap masuk Ramadan dengan siap yang sebenarnya. Soalnya di Ramadan itu apa yang mau kita raih masih belum jadi fokus. Ayo, coba. Sudah fokus belum? Mesti kan gerambiang. Poso meneh. Alhamdulillah puasa. Tapi belum fokus kan? Belum fokus. Coba kita ambil empat hal. Empat hal saja ini. Fokuskan. Awaluhu rahmah. Nah. Mau dapat rahmat gak? Mau. Awaluhu rahmah. Wa ausatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Akhirnya bebas dari neraka. Tiga ini ya. Satu lagi apa? Di situ ada malam Al-Qadar atau disebut Lailatul Qadar yang lebih mulia dari 1000 bulan. Coba kita fokus nih empat ini. Fokus empat ini. Mau ditambah lagi enggak? Saya tambah lagi, ibadah wajib di situ pahalanya seperti 70 wajib di bulan yang lain. Saya tambah satu lagi, ibadah sunnah di situ pahalanya sama dengan ibadah wajib di bulan yang lain. Dah, cukup. Kira-kira dari sini udah paham belum di Ramadan ada apa? Gebyar pahala. Di Ramadan itu ada gebyar pahala. Intinya itu, di Ramadan ada gebyar pahala. Jadi kalau kita dengar Ramadan itu mestinya persiapan cari pahala sebanyak mungkin. Cari pahala semaksimal mungkin. Karena di situ ada gebyar pahala yang gak ada di bulan yang lain. Gak ada di bulan Syakban, di bulan Syawal, di bulan Rajab. Orang yang ibadah 1 jam pahalanya seperti orang ibadah 1000 bulan. Gak ada itu. Adanya cuma di bulan Ramadan. Gak ada di bulan yang lain, apapun nama bulannya, orang yang ibadah sunnah pahalanya seperti ibadah wajib. Gak ada. Adanya cuma di bulan Ramadan. Ya. Tidak ada di bulan yang lain yang dikhususkan awalnya rahmat. 10 hari pertama itu rahmat. Padahal tiap hari kan rahmat dibagi. Tentu ini rahmat yang berbeda. Ya, rahmat yang berbeda. Di situ ada ampunan. Dan di akhir bulan ada pembebasan dari api neraka. Di riwayat yang lain, tiap malam 100.000 umat Islam dibebaskan dari siksa api neraka. Artinya ada apa itu ya? Grosir tiket, pembagian tiket. Ada pembagian tiket bebas dari siksa neraka tiap malam 100.000 orang yang dapat. Jenengan udah bercita-cita dapat itu belum? Saya udah cita-cita dapat itu belum? Kita udah cita-cita dapat itu belum? Nah ini nanti adanya di bulan Ramadan. Kira-kira udah siap-siap apa untuk masuk Ramadan? Ibu-ibu siap apa, Bu? Lontong. Bapak siap apa kira-kira? Rondanya untuk sahur-sahur. Apa yang kita persiapkan untuk Ramadan? Kalau di Ramadan adanya pahala, maka yang kita persiapkan adalah gimana caranya kita bisa dapat sebanyak mungkin. Nomor satu, secara zahir, badan yang sehat. Badan yang sehat. Makanya sebelum masuk bulan suci Ramadan, itu banyak orang yang cek laboratorium, ya kan? Kolesterolnya berapa, ininya berapa. Mulai dia latih fisiknya. Nah, itu apa? Ramadan cancut tali wondo. Ramadan sing-singkan lengan baju, ya kan? Saya akan kerja keras di Ramadan. Saya akan ibadah sebanyak-banyaknya. Saya akan tiru para sahabat yang malam gak tidur, siang gak tidur. Karena sayangnya Rasul kepada para sahabat, salam, sampai Rasul bersabda, Naumus sa'im ibadah. Sahabatku, tidur bentar gak apa-apa. Tidurnya orang puasa juga ibadah. Itu maksudnya. Bukan seperti kita yang molor tidur terus. Beda atau sama? Bu, Ramadan mau cari pahala apa, Bu? Bapak kira-kira udah cita-cita dapat pahala banyak belum? Di Ramadan ada satu kesempatan yang namanya Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Antara bulan Ramadan yang satu sampai bulan Ramadan yang lain, 1 tahun, dosa itu dihapus oleh Allah. Kalau di Ramadan nanti kita berhasil, maka dosa kita dari 1 Syawal sampai akhir bulan Sya'ban akan dihapus oleh Allah kalau Ramadan ini kita berhasil. Nah, kira-kira mau enggak ini? Kalau diputihkan lagi utangnya mau enggak? Mau ya, utangnya diputihkan mau? Nah, kalau dosanya diputihkan mau enggak? Mau. Dan alhamdulillah prosesnya enggak lama, 30 hari. Setahun proses pemutihan cuma 30 hari. Nah, sudah timbul belum semangat? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, nih satu cerita dari orang soleh. Mau masuk bulan suci Ramadan, akhir Sya'ban, anak-anaknya dikumpulkan. Anak-anakku, ya, Abah mau nanya nih, masih ada yang punya sisa waktu enggak? Kalau ada, mau Abah beli waktunya. Buat Abah saja. Loh, kenapa Abah? Waktunya Abah 24 jam udah habis buat ibadah. Ramadan disebutkan orang itu harus lebih baik dan lebih banyak ibadahnya dibanding bulan yang lain. Nah, kalau sampai nanti Ramadan gak nambah, termasuk apa orang yang merugi. Pertanyaan saya untuk saya dan hadirin semuanya, kira-kira udah buat belum jadwal ibadah Ramadan? Ini yang paling sederhana. Sederhana. Sholat rawehnya pengen lebih baik dari Ramadan tahun kemarin atau sama saja? Nih, yang ngaku-ngaku NU nih, yang NU-NU nih, Ahlus Sunnah Wal Jamaah nih. Nah ini orang-orang NU seperti saya nih, NU, Ahlus Sunnah Wal Jamaah ya. Yang madhabnya Syafi'i, Ramadan ini jangan traweh cuma 8 rakaat, trawehnya 20 rakaat. Gitu semangatnya. Termasuk masjid ini, ngomong walu terus ngono ya, ketinggalan zaman. Ini Masjid Al-Hidayah ini harus mulai nih 20 rakaat. Yang mau 8 enggak apa-apa, nanti selesai 8 lanjutkan 20 rakaat. Jadi menampung semua aspirasi ini semangat. Kita harus punya semangat. Traweh 20 rakaat. Ngisin-ngisin ini. Kita ini yang ahlus sunnah wal jamaah, madhabnya Syafi'i, traweh kok milih sing walu terus gitu ya. Padahal yang di Mekah, yang madhabnya bukan Syafi'i saja, trawehnya 20 rokaat. Habibnya galak ini. Jangan cuma mikir pak, ketok palu. Ketok palu, 20 rokaat ini udah masanya. Bukan terus 8 gitu ya. Yang 8 gak apa-apa, silakan 8. Kita yang ngakunya ahlus sunnah wal jamaah, yang ngakunya warga Nahdlatul Ulama, yang ngakunya madhabnya Syafi'i, maka trawehnya maksimalkan minimal 20 rokaat. Kalau bisa 100 rokaat, cakep. Kok bisa Ustaz? Selesai dari Masjid Al-Hidayah, pindah. Cari masjid yang lain, ikut 20 rokaat lagi. Dari masjid ini pindah ke masjid yang lain. Nih, hari ini mau ke Hadramut, nanti biar praktek di sana. Itu di Hadramut, subhanallah, di kota Trim, itu jadwal sholat traweh beda-beda masjid yang satu dengan masjid yang lain. Makanya ketika dari TPI, Tempo Dulu ada TPI, melakukan apa namanya tarling dunia, traweh keliling tingkat dunia, liputan, masuk Hadramut bingung. Pelajar Indonesia yang ada di Hadramut diterim diwawancarai. Di sini bagaimana sholat traweh? Dijawab, masjid yang satu dengan masjid yang lain, jadwal trawehnya beda-beda. Maksudnya, ada yang jam 7 mulai, jam 8 selesai. Jam 8 mulai, jam 9 selesai. Jam 9 mulai, jam 10 selesai. Jam 10 mulai, jam 11 selesai. Jam 11 mulai, jam 12 selesai. Jam 12 mulai, jam 1 selesai. Jam 1 mulai, jam 2 selesai. Jam 2 mulai, jam 3 selesai. Jam 3 mulai, jam 4 selesai. Istirahat, sahur bersama, azan subuh, sholat subuh berjamaah. Dan terus bagaimana? Kami-kami ini pelajar Indonesia banyak yang ikut mulai dari jam 7 sampai subuh. Keren. Keren abis ini pak. Ini namanya mujahid. Ini yang namanya mujahadah. Ini yang namanya jihad. Ini yang namanya orang cari surga. Ini yang namanya orang cari pahala. Bukan seperti kita yang malas-malas. 8 rakaat selesai. Makan baksonya 2 jam. Malu gak kita sama Allah? Malu gak kita sama Allah? Ibadah baru sedikit, udah makannya luar biasa. Sahabat cuma berbuka dengan sebutir korma dan minum seteguk air. Mereka ibadah tanpa henti dari mulai malam sampai waktu subuh. Dan dilanjutkan sampai zuha, dilanjutkan sampai zuhur, dilanjutkan sampai asar, dilanjutkan sampai maghrib. Hingga Rasul bersabda, "Naumus shaim ibadah." Tidurlah, tidurlah. Tidurnya orang yang puasa ibadah. Dan sahabat enggak ndablek, ya turu tapi sediluk. Bangun lagi. Kita dapat hadis seperti itu, senjata naumus shaim ibadah, turu terus ini. Bapak Ibu sekalian, saya ngomong gini kaget atau enggak kaget? Hah? Enggak kaget kan? Biasa loh. Sadar toh kalau kita ini malas. Yang di rumah jangan tersinggung karena nawa itu memang nyinggung. Ini saya nyinggung diri saya sendiri. Iya, nyinggung diri saya sendiri. Saya malu kalau saya bilang warga NU, saya apa namanya? Ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, tapi traweh kok milih sing walu terus. Zaman dahulu bisa dibedakan mana yang NU, mana yang ahlus sunnah wal jamaah, mana yang madhabnya Syafi'i dengan yang lain. Kalau sholat subuh ketoan. Kenapa? Yang satu baca kunut, yang lain gak baca kunut. Zaman sekarang dora kunut kabeh, subuh yo hilang kok. Maksudnya yang di masjid sedikit gitu loh. Yang di masjid sedikit. Ini bukan omongan saya. Kemarin saya ngisi di daerah Sukarjo. Itu pengurus NU pada ngomong, begini Bib, memang kenyataannya sekarang ini kita warga NU yang hafal kunut sedikit. Ayo betul. Coba di sini yang hafal kunut angkat tangan. Ayo jujur aja, jujur. Yang hafal kunut angkat tangan. Pak Sony enggak hafal berarti ini. Angkat tangan, Pak. Hafal enggak, Pak? Hah? Enggak hafal. Ini live loh, Pak. Live ini, live. Live enggak? Ayo, ini kalau enggak hafal tak umumkan sekalian. Hafal atau enggak hafal nih? Hah? Kalau hafal angkat tangan loh, Pak. Loh, ini kenyataan atau bukan kenyataan? Sudah saatnya ahlu sunnah wal jamaah menunjukkan jati dirinya. Sudah saatnya pengikut madhab Syafi'i menunjukkan jati dirinya. Bahwasannya sholat raweh upayakan 20 rakaat. Bukan nyalahkan yang 8, bukan loh ya. 8 jalan. 8 jalan. Cuman kita nambah 12 rakaat lah lagi. Bib. Abut, bib. Ngapunten. Yuk saya buktikan berat atau ringan. Sholat raweh 20 rakaat kira-kira berapa menit? Jenengan pergi ke Masjid Al-Khair di Pasar Kliwon di Palugunan. Coba sholat raweh di situ. Berapa menit? Sholat raweh plus isya 20 rakaat kurang lebih 40 menit. Isya, ba'diyah 2 rakaat, raweh 20 rakaat plus witir kurang lebih 45 menit. Lama atau sebentar? Saya mau nanya ibu-ibu jalan-jalan di pasar belanja ngenyang ngalor ngidul ngintan ngulon berapa menit? 1 jam. Ya, 1 jam itu paling cepat kan? Ya, terus ngomyangnya berapa lama itu? Kira-kira cuma diem atau wah ini gimana? Diem atau ngomong, Bu? Ngomong. Kalau diem kira-kira enak atau enggak enak? Enggak enak. Capek atau enggak capek? Enggak capek kan? Enggak capek. Lah sekarang kalau sholat berjamaah tinggal diem saja, bacanya cuma surat Al-Fatihah dan at-tahiyat akhir. At-tahiyat akhir. Lainnya jenengan diem saja udah sah. Ya kan? Terus yang menjadikan berat mananya? Malesnya. Pak Haitami yang ngomong, bukan saya. Ini pendengar. Bukan Habib Novel yang ngomong. Pak Haitami yang ngomong. Yang membuat kita berat adalah rasa males kita. Harus dilawan nih. Ini Ramadan saatnya melawan hawa nafsu. Jangan manjakan diri kita. Ayo. Ini awal itu gitu. Gak ada manja-manja lagi buat diri. 1 tahun udah manja. Ramadan gak boleh manja. Mau nangis silakan nangis. Mau bengkak silakan bengkak. Mau capek silakan capek. Saatnya saya hapus dosa-dosa saya. Cukup 1 tahun saya lupa. Ayo udah punya semangat gitu belum nih? Ya, ini Pak Soni bingung kelihatannya. Gimana Pak Soni? Ada yang salah? Kalau ada yang salah saya dikasih tahu ya. Kasih tahu. Loh, ini benar. Kalau di NU itu mazhabnya Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i itu sholat raweh 20 rakaat, ya kan? Nah, kita harus mengajarkan kepada umat, belajarlah sholat raweh 20 rakaat. Ikuti itu Kiai Haji yang masih muda yang ngajar di sini hari Senin keberapa ya? Yang orang yang ganteng tuh, siapa namanya? Yang pakai sa apa itu? Oh, Kiai Haji Abdullah Sa'ad. Beliau tuh pokoknya kalau sholat raweh 20 rakaat jadi imam, makmumnya jenengan jadi makmumnya paling enak. Suaranya udah enak terus bacanya kulhu. Udah enggak usah repot. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Beliau yang ceramah ngomong sendiri, saya pernah dengar gitu ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Enak enggak? Enak. Tapi 20 rakaat kejar. Ustaz, capek kelamaan. Ya udah ikut 8 rakaat. Selesai, mundur ke belakang, tambah 12 rakaat, gak usah pakai surat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Jami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfir li. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Allahu akbar. Rabbi ighfir li. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim. Allahu akbar. At-tahiyatu wa barakatuhu salawatu thayyibatu assalamu 'alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu 'alaina wa ibadillah salawat ya salawat Selesai salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bangun. Allahu Akbar. Kira-kira 12 rakaat berapa menit? 6 kali 2 menit 12 menit. Ngelatih dulu, ngelatih angka 20. Walaupun tidak usah panjang-panjang, Pak. Bacaannya harus dirubah. Kalau enggak nanti enggak pernah berubah. Terawih dari zaman ke zaman, turun temurun, anak cucu cicit, 8 terus enggak ada kemajuannya. Yo. Gimana ini? Ini mau ikut gerakan perubahan atau gerakan statis? Ibu siap toh, Bu? Betul siap. Nanti sampai rumah enggak siap. Mumpung ini masih ada waktu sampai bulan Ramadan, mulai besok malam latihan, Bu, 20 rakaat tiap malam. Latihan 20 rakaat tiap malam. Yang 11 rakaat ambil witirnya, ya kan? Witir 11 rakaat atau ambillah witirnya 3 rakaat, yang sisanya itu adalah untuk sholat tahajud. Latihan tahajud diperbanyak sampai 23 rakaat. 20 plus 3 witir kan? 20 rakaat tahajud, 3 witir. Latihan. Insya Allah kalau udah tiap hari sebelum masuk Ramadan terbiasa, Ramadan itu enteng. Tuh, jadi di Ramadan ada apa tadi? Ada pahala. Gebiar pahala. Lah kira-kira pengen enggak? Kita kira-kira malu enggak ya? Saya tak ngadik saja lah, biar enggak gini-gini. Bu, maaf, mau nanya, bapak-bapak, mau nanya ya. Malu enggak, Pak, ya? Dengan orang yang tiap hari menabung, perlunya biar nanti Ramadan bisa sholat raweh di Masjidil Haram. Malu enggak kita? Sudah mereka mau nabung, beliau-beliau itu berangkat ke Masjidil Haram, cari pingin traweh yang suwi trawehnya, sedangkan kita udah nabung tidak, ya nabung, tapi buat beli bakso. Traweh, cari masjid yang paling cepat, terrokaat yang paling sidik. Kira-kira kita malu enggak? Sudah gitu mengharapkan, ya Allah beri saya Lailatul Qadar. Ini kira-kira kita malu enggak ini? Ya Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah maha pengampun, Allah maha memberi. Tapi kita malu enggak kalau begini? Kitanya malu. Maka mari yuk kita Ramadan cari pahala sebanyak mungkin. Kira-kira bapak-bapak siap enggak ini? Program traweh 20 rakaat. Kok insya Allahnya pelan? Bapak siap berjuang traweh 20 rakaat enggak? Nah, nanti kalau yang bingung cari traweh 20 rakaat, traweh di rumah saya. Dah, 20 rakaat di sana. Banyak kan tempat traweh 20 rakaat. Masjid itu upayakan menampung semua aspirasi. Yang 8 rakaat, oke. 20 rakaat, oke. Yang tidak, oke. Yang tidak sholat traweh. Itu yang enggak, oke. Nah, karena 8 oke, 20 oke, makanya di masjid-masjid kita upayakan dua-dua bisa aja jalan. Yang mau 8, 8 dulu. Selesai 8, kan sholat witir 3 rakaat. Yang mau 20 istirahat dulu, ambil waktu istirahat. Tarik nafas, enggak usah ikut witir. Selesai, kemudian sholat raweh 20 rakaat lanjutkan. Cari salah satu untuk jadi imam. Kalau tidak, ya udah sholat sendiri-sendiri. Yang penting dapat 20 rakaat. Pengen enggak kira-kira Ramadan ini beda dengan Ramadan yang lalu? Pengen ya? Nih, satu, pahala. Yang kedua, baca Al-Quran. Satu bulan khatamnya berapa kali? Sebelum Ramadan satu bulan khatamnya berapa kali? 5 kali. Berapa kali Pak kira-kira Pak? Kita ini khatam Al-Quran berapa kali? Hah? Setahun sekali. Yang jelas kan sedikit. Mestinya tiap bulan khatam enggak seharusnya? Seharusnya tiap bulan khatam. Kenapa kok enggak khatam? Coba. Ini Al-Quran. Mas Ari saya minta tolong dihitung. Satu juz ada berapa lembar? Coba yang di sini, Quran yang di sini nih. Coba hitung berapa lembar? Bismillahirrahmanirrahim. 9. Hah? Iya, 9 lembar. Rata-rata Quran 1 juz 9 lembar. 1 juz itu 9 lembar. Saya mau nanya, kita satu hari baca 9 lembar bisa enggak ya? Hah? Seharusnya bisa enggak? Seharusnya bisa enggak? Kenyataannya? Sudah. 9 lembar ya. Coba. Saya mau baca dengan bacaan saya jelek, enggak bagus. Tapi coba dilihat ya. Jarumnya angka apa panjang di angka 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Berapa menit? Hah? 2,5 atau 3? Anggap 3. Anggap 3. 1 lembar 3 menit. 9 kali 3 berapa menit? 27 menit. Mungkin kalau kita duduk baca Quran 27 menit, mungkin setannya kebanyakan. Paham? Kring. Banyak setannya. Betul kan? Ya, setan harus kita siasati. Setan harus kita siasati. 9 lembar. 1 lembar cuman 3 menit. Saya mau nanya, kalau dibuat 1 kali baca 2 lembar berarti berapa menit? 6 menit. Anggap saja 7 menit. Kultum 7 menit. 7 menit dapat 2 lembar. Berarti butuh berapa kali pertemuan? 5 kali pertemuan. 4 kali 2 8, ya kan? Yang satunya cukup 1 lembar. Habis sholat baca 2 lembar. Kira-kira satu hari khatam enggak? 1 juz. Habis sholat baca 2 lembar. Habis subuh 2 lembar. Habis zuhur 2 lembar. Habis asar 2 lembar. Habis maghrib 2 lembar. Habis isya 1 lembar. Berapa lembar itu? 9 lembar. Berapa juz? 1 juz. Berarti 1 bulan khatam enggak? Khatam. Ternyata baca 1 juz itu lama atau sebentar? Nah, kalau kita 1 juz enggak bisa tuh kira-kira ngisi-ngisi enggak sebetulnya? Memalukan enggak? Malu ya? Nah, ternyata setan pinter. Pinter banget. Kalau kita baca 1 juz rasanya udah luar biasa. Padahal itu di bawah standar biasa. Biasa saja belum, apalagi luar biasa. Bapak Ibu paham maksud saya? Ramadan, Malaikat Jibril dan Rasul SAW itu simak-simakan Al-Quran satu hari dua kali. Satu hari minimal dua kali. Itu Rasul dengan Malaikat Jibril. Nah kalau kita kira-kira harusnya berapa kali ya? Imam Syafi'i selama bulan suci Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. Tiap hari khatam dua kali. Pagi satu kali, malam satu kali, semuanya di dalam sholat. Nah kalau sekarang Ramadan udah deket, kemudian kita gak persiapan Al-Quran. Kenapa? Al-Qurannya lama disembunyikan, lupa tempatnya di mana. Al-Qurannya jarang disentuh. Makanya di tempat, di majelis saya, ini teman-teman sudah saya paksa pokoknya. Ya, satu hari minimal harus dua juz kepegang. Duduk, tadarus, satu hari minimal dua juz kepegang. Harus bisa. Ya, harus bisa. Terus dilatih, dua juz. Biar nanti Ramadan pengennya satu hari sampai lima atau enam juz, tiga hari sekali, khatam. Biar apa? Sugih. Sugih apa? Pahala. Biar apa? Biar awaluhu rahmat dapat. Bagaimana kita akan dapat rahmat di awalnya kalau kita enggak nyambut rahmat tersebut? Rahmatnya kita sambut. Gimana nyambutnya? Ya nyambutnya dengan ibadah dimaksimalkan. Semampunya itu kerja keras maksimal. Bukan, aku kuatnya sakmene. Wes, ketimbang aku ora traweh, kan luwih becik traweh, wolong rokat kan luwih sapi. Dari dulu begitu terus dalilnya, betul enggak? Daripada yang gak traweh, udah 8 rokaat kan udah bagus. Betul. Cuman kok sayang urusan duit gak ngomong gitu ya. Aku sentuk 50.000 wis cukup ketimbang sing ra entuk. Urusan duit ngomong gitu atau lain? Urusan duit, apa ki lagi 50.000, baru 50.000 saya dapat, masih kurang banyak. Urusan duit bisa ngukur kurang banyak, kerja keras, takut kalau gak cukup nanti akhirnya bisa urusan dengan orang banyak, betul? Nah, kalau urusan ganjaran enggak cukup, tempatnya di mana? Pak Sony yang ngomong. Ganjaran enggak cukup, tempatnya di neraka. Makanya kita maksimalkan pahala. Nih, satu, sholat raweh, yuk kita perbaiki. Ini gampang atau susah, Bu? Ibu. Ibu mau 8 gak apa-apa, bener gak apa. Yang mau 8 gak jadi masalah. Cuman saya menyemangati yang sama-sama dengan saya ya. Yang madhabnya Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang sama dengan saya semangati. Jangan 8 rokaat terus. Yuk rubah jadi 20 rokaat. Bib, kalau tiap hari belum mampu, ya wes lah minimal malam Jumat 20 rokaat. Minimal yang malam Jumat 20 rokaat buat latihan. Itu tahun kemarin sudah begitu. Yang tahun ini tambah. Malam Jumat sama malam Senin. Di tahun berikutnya nambah. Malam Jumat, malam Senin, malam Rebo. Tahun berikutnya nambah. Tiap malam. Ada progres. Ya, semangat untuk nambah amal soleh. Baca Al-Quran. Kemudian sholat raweh. Ayo apalagi sekarang yang bisa. Diperbanyak pahalanya. Apa itu? Ibu, apa? Sedekah. Ya, sedekah di bulan Ramadan. Ini pahalanya luar biasa. Ngapunten untuk takmir-takmir masjid di seluruh yang bisa dengar suara saya. Tolong takjilannya dibuat seistimewa mungkin. Jangan cuma dikendeli duduhe sing akeh. Guru saya mengajarkan untuk yang berpuasa goji waro. Segone siji rapopo sing penting iwake loro. Goji waro. Nasinya dikit enggak apa-apa tapi lauknya yang mantep. Nasinya berapa? Cuman semangkok kecil, tapi paha goreng yang gede gitu. Kan cakep. Tuh, terus bagi yang suka bagi kurma, mohon maaf. Jenengan mungkin kalau lihat korma yang dibagikan di masjid kebanyakan, itu korma paling murah harganya. Korma murahan. Kira-kira, ini ngapunten ya, saya bukan mencela orang, udah mau ngasih udah bagus. Tapi diperintahkan di Al-Quran, di hadis, kalau ngasih itu yang kamu sukai, dan ngasih buat orang lain yang terbaik. Terus kok milih kurma kok sing murahan terus ning opo? Lebih baik sekali ngasih tapi yang berkualitas daripada ngasih 5 hari yang dimakan sampai gigi daripada umat yang sholat di situ potol. Alot. Ini Habib Novel malam ini ceramahnya enggak enak belas ya. Ngeritik tok gitu ya. Ngeritik. Ini ngeritik siapa? Ngeritik kita kan? Diri kita sendiri. Ayo cari kurma yang bagus. Kalau Anda berbuka di rumah maunya kurma Tunis. Wah, yang kalau dimakan maknyes sampai keluar madunya ya. Makannya enak. Satu kotak kecil harganya 60.000. Ya, satu kotak kecil harganya 60.000 itu minimal kasihkan ke masjid. Minimal yang buat masjid seperti itu. Biar apa? Biar yang buka itu mendapatkan santapan yang enak. Jangan pelit. Kenapa? Karena orang yang ngasih sesuatu menjadi pembatal ketika berbuka, maka dia dapat pahala dari orang yang berpuasa tersebut. Ganjarannya dipek. Kok mung kurma rego sekilo 10.000. Ini kan gak ngajeni namanya. Betul atau betul? Aslinya pelit atau dermawan yang begini nih? Ya rodok dermawan, Bu. Pelit ya enggak. Rodok dermawan. Bisa diterima maksud saya? Sedekah. Lah sedekah yang paling gampang ya ini. Memberi buka orang-orang yang mau berbuka. Nah, nih ada satu yang penting. Di masjid oke, tapi yang lebih oke. Tuh lihat imam-imam masjid yang usianya udah semakin tua. Ya. Atau yang belum tua, tapi kita lihat secara ekonomi dia itu pekerjaannya enggak nyukupi hidupnya. Jenengan kalau mau ganjaran, datang ke rumahnya atau enggak datang ke rumahnya, letakkan di rumahnya beras minimal 25 kilo. Kualitas yang terbaik yang dipakai Anda, jangan sing murahan. Minimal yang sekilo 9.000, 10.000 gitu ya. Itu sudah cukup bagus. C4 kalau enggak salah ya. Ya, C4 paling cuma 8.600, 10.000. Kasih yang 10.000 1 kilo. 25 kilo 250.000. Beras, kemudian apalagi? Kurma jangan sak kotak, 3 hari habis. Kurma kasih yang apa namanya kira-kira 6 dus atau 5? 5 dus. Nih kasih. Jadi bisa masak untuk buka, masak untuk sahur, gak mikir lagi kan? Kemudian untuk takjil, bukanya dia juga tidak gak mikir. Yang lebih penting lagi, kasih amplop 1 juta, oh Masya Allah. Biar apa? Biar ngimami gak mikir, Allahu Akbar, listrik hurung tak bayar. Ya gak bisa khusyuk nanti. Nah ini umat Islam harus mikir, mikirkan tuh imam-imamnya bagaimana, dilihat. Atau orang-orang yang rajin ke masjid, walaupun bukan imam. Rajin ke masjid, hidupnya ke masjid. Tapi ekonominya kurang. Sejahterakan. Kalau perlu urunan. Sing mudeng urunan. Tuh di Jogja ada sodakoh berjamaah. Asik ya, sodakoh kok berjamaah. Jadi orang-orang itu buat kelompok sendiri dengan teman-temannya. Kalau lihat orang yang perlu disedekahi, langsung jawil koncone. Arep urun piro kowe? Aku urun 50.000, aku urun 20.000, aku urun 100, kumpulkan jadi 1, serahkan. Cakep enggak itu? Cakep, jadinya pahalanya itu unggul. Ya, pahalanya besar. Nih, sedekah berjamaah. Lah ini termasuk bagian daripada nanti kita Ramadan kurang dapat pahala, maksimalkan pahalanya dengan cara yang seperti itu. Sedekah sudah. Apalagi? Apa Pak Sony? Sedekah sudah, ngaji oke, traweh 20. Pak Sony ini termenung sama begini. Apa kira-kira Pak Sony? Ini mikir nih. Sudah dapat jawabannya belum? Belum dapat. Ibu-ibu, kira-kira apa? Mas Sidik, apa kira-kira? Hah? Pengajian, ya ngajar. Wah, ini tugas saya nih, repot nih. Ngajar berarti ada yang belajar. Jangan Ramadan belajarnya kurang, Ramadan belajarnya naik. Ya, ngajarnya jangan turun, ngajarnya juga naik. Makanya majelis di rumah kalau Ramadan tiap hari ada. Kalau di luar Ramadan cuma Rabu sore sama Jumat malam. Tapi kalau Ramadan tiap hari saya buat ada, enggak ada hari libur. Pokoknya terus ngaji terus, belajar terus dan mengajar terus. Itu dalam majelis umum. Lah terus jenengan dan saya bagaimana di luar itu? Cari buku baca khatamkan. Cari buku baca khatamkan. Misal, ya kan banyak buku ya. Buku banyak. Cari buku tentang menjadi nyata. Si istri udah nyiapkan satu kado. Pak, ini hadiah buat bapak. Dibuka, menjadi suami yang soleh. Woconen bareng, ngarepe ngono ya. Baca bersama. Khatam, dapat ilmu yang luar biasa. Baca buku. Cari informasi sebanyak mungkin. Satu huruf dari ilmu yang kita pelajari. Pahalanya di Ramadan tidak sama dengan di bulan yang lain. Nah, ini sampai sini cukup jelas belum nih? Jadi Ramadan itu bulan gebyar pahala. Nah, di Ramadan selain bulan gebyar pahala, di situ Allah nurunkan karunia. Pahala jelas, tapi ada karunia sifatnya batiniah. Karunia batiniah. Karunia yang sifatnya secara batin, enggak bisa dirasakan secara lahiriah. Dirasakannya secara batiniah. Nah, yang bisa ngerasakan apa? Hati. Alatnya hati. Masalahnya kalau hatinya rusak terus bisa kroso enggak? Karena itu orang-orang yang soleh kalau Ramadan mereka ngaji, ngajinya itu semangat, enak. Kenapa? Ketika baca alif lam mim, hatinya enak. Udah bisa merasakan enaknya itu udah bisa. Mereka sholat 20 rakaat, 36 rakaat, 100 rakaat, witir udah dijalankan, qiyamul lail udah, tahajud masih jalan. Mereka kok enggak capek-capek? Kenapa? Merasakan nikmat. Karunia batinnya di Ramadan itu super, enggak ada bandingnya dengan bulan yang lain. Makanya mereka sebelum Ramadan tiba, alat untuk merasakan manisnya karunia Allah di bulan Ramadan, alatnya namanya hati. Nah, hatinya ini didandani, servis dulu. Hatinya diservis. Yo, kita lihat sekarang. Masih punya iri dengki enggak sama orang? Nah, ini penyakit yang paling menghalangi bisa merasakan manisnya zikir, rasa iri dan dengki. Karena itu penyakit warisan iblis. Iblis itu dengki kepada Nabi Adam. Dengki. Gak mau Nabi Adam menjadi yang paling. Malaikat semua suruh sujud kan? Nabi Adam jadi yang paling. Iblis dengki, gak mau. Iblis pengen Nabi Adam turun derajatnya. Iblis pengen Nabi Adam itu nikmatnya hilang. Makanya iblis gak mau sujud. Terus bahkan goda Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Karena ada dengki. Nih, kita introspeksi, yuk lihat diri kita. Masih ada dengki enggak sama yang lain? Sama temannya, sama tetangganya, apalagi sama orang yang kita sebut sahabatnya. Wih, sama sahabatnya ada dengki enggak? Coba dilihat. Sama saudaranya ada dengki enggak? Bersihkan nih hati ini dari dengki, iri dan dengki. Apalagi penyakit hati yang ada dalam hati. Coba Bu, Ibu kalau ketemu orang yang sedikit-sedikit suka mencari kesalahan orang lain, seneng enggak Bu? Enggak. Kalau ketemu orang yang dikit-dikit nyebutkan kebaikan orang lain, seneng enggak? Wong iki gir ketemu wong kok ora tahu yo nyacat wong sing diomongke kok api itu gitu, malu enggak kita? Ibu itu ya baiknya, ya padahal kita lihat orang yang disebut baik itu dalam pandangan kita wele epol. Orang ini bisa lihat kebaikannya terus, oh dia itu orangnya begini, saya pernah nih ketemu orang yang model begini. Setiap ketemu orang itu yang diomongkan baiknya saja, gak pernah ngomongkan buruknya, senang mesti kita. Tapi ketemu orang yang diomongkan elek, dok, jengkel enggak kita? Jengkel, kira-kira kita seperti itu enggak ya? Kita masih punya sifat gitu enggak ya? Cari jeleknya orang lain, nih dibersihkan. Kalau udah bisa bersihkan hati dari segala kotoran, Maka nanti masuk bulan Ramadan, nikmat-nikmat ilahiyah ini turun, hati udah bisa nerima. Sampai ada seorang Habib namanya Habib Jamalul Lail. Ya, marganya Jamalul Lail. Kalau bulan suci Ramadan itu beliau baca Al-Qur'annya di malam hari. Terus Al-Qur'annya malam hari. Jadi siang buat cari ilmu dan lain sebagainya. Terus Al-Qur'annya di malam hari. Menimbulkan tanda tanya. Jenengan ini kalau siang kok kelihatan enggak tadarus Al-Qur'an, justru di malam hari kenapa? Beliau menjawab, soalnya kalau saya baca Al-Qur'an, setiap terucap satu huruf dari Al-Qur'an, di bibir saya terasa manisnya madu yang paling mahal. Nah, saya bingung, ini madu beneran kah atau cuman khayalan? Terus kira-kira batal enggak ini? Soalnya terasa sampai ke tenggorokan, sampai perut kenyang, ini batal atau tidak? Daripada saya bingung, jadi bacanya biar di malam hari. Saya mau nanya, kalau kita ngaji kroso kesel apa kroso manis gitu? Terasa kesel kan? Kenapa terasa kesel? Hati kita masih kotor. Terus biar bersih bagaimana? Ya dibaca terus. Dibaca terus. Dibaca terus. Maka hati akan bersih. Akhirnya baca itu jadi enak. Ciri orang yang hatinya mulai bersih. Ketika dia baca Al-Quran. Walaupun dia capek. Walaupun dia itu gak paham maknanya. Walaupun belum bisa merasakan rasanya, tapi udah timbul rasa seneng. Ah, ngaji enak. Udah timbul rasa seneng seperti itu, berarti hatinya udah semakin membaik. Gampang gak ini? Gampang tuh? Serba gampang. Nah, hatinya dimuliakan Allah, alhamdulillah. Jam 10 kurang 7 menit. Ada yang mau bertanya gak ini? Kanan ada yang mau nanya? Gak ada. Kiri ada yang mau nanya? Gak ada. Nah, ini terakhir. Sekarang boleh duduk ibu-ibu. Ini saya heran nih kok jadi tegang semua. Ini Pak Soni juga ngantuk-ngantuk. Atau tegang atau ngantuk ini. Ibu-ibu. Ngantuk. Saya itu jujur. Nggak ngantuk. Nggak. Bapak-bapak agak ngantuk. Nggak. Terus kok kelihatan tegang semua kenapa? Ah? Berusaha memahami. Mikir, sekarang saya mau nanya kepada semuanya. Bulan gebyar pahala di depan mata. Kira-kira siap gak ngambil hadiah utamanya? Itu kan ada gebyar apa gitu kan ya. Hadiah utama mobil Mercy, ya kan macam-macam. Ini gebyar pahala. Hadiah utamanya minimal itu ada 4. Dapat rahmat, dapat ampunan. Bebas dari neraka, dapat malam Al-Qadar. Enak enggak ini? Hadiah utama ini. Ini kalau kita dapat keempat-empatnya kira-kira sukses enggak? Nah, syaratnya cuma gampang. 30 hari kerja keras. Memper enggak ya kira-kira ya? 30 hari kerja keras dapatnya surga. Mau enggak? Itu kira-kira terlalu berat atau ringan? Oh, 30 hari kerja keras kamu dapat surga. Ini kan ringan. Sekarang saya kecilkan lagi. Itu di awal tadi saya nyemangati. Makanya kalau ngaji sama saya dari awal sampai akhir. Kalau ngaji sama saya dari awal sampai akhir. Ini akhirnya. Bib, jujur Bib. Saya kalau mau 11 pengennya 20. Tapi jujur, aku iwang males. Saya ini orang males. Jadi angel saya ngelawan males saya. 8 rakaat saya juga enggak kok Bib. Saya malas enggak boleh. Atau udah saya 8 udah biasaan, Beb. Jadi kalau ngubah 20 itu berat, Beb. Terus gimana? Nih, terakhir kabar gembira. Tapi jangan ngambil yang akhir. Jangan ambil yang akhir. Ini terakhir nih kabar gembira. Tapi jangan diambil yang akhir. Sengaja saya taruh paling akhir. Siapa selama bulan suci Ramadan sholat isya'nya berjamaah, maka dia telah mendapatkan jatahnya dari malam Al-Qadar. Udah. Gampang, Bang. Subuh enggak jamaah, zuhur enggak jamaah, asar enggak jamaah, maghrib enggak jamaah, traweh enggak dilakoni, qobliyah ba'diyah enggak, ngaji Al-Qur'an blas. Tapi dia pegang satu, isya kudu jamaah. Isya kudu jamaah. Dia isya ke masjid atau berjamaah pokoknya ya. Allahu akbar. Kira-kira kalau udah isaknya berjamaah, terawihnya kelakon gak ya? Isak berjamaah, pegang isaknya. Habis isak, salam, melayu, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir, doa, pura-pura ke kamar kecil ya. Udah saya ajari triknya sekalian. Pura-pura ke kamar kecil. Terus pura-pura pegang perut, sakit perut, pulang ke rumah. Wah, aslinya kayak males gitu ya. Udah yang begini ini kalau emang ngejar isya berjamaah, dia akan dapat jatahnya dari malam Al-Qadar. Tentunya ya jatahnya beda dengan Mas Sidik yang 20 rakaat tarawihnya. Ya Mas Sidik. Beda dengan yang kemudian apa baca Al-Qur'annya, Pak? Banyak. Beda dengan yang subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya juga berjamaah. Tapi kan alhamdulillah udah dapat jatah daripada tidak sama sekali. Nah kalau saya dari awal ngomongnya begini kan ya nanti malas semua. Bisa dipahami. Ya. Jadi gitu. Genjot dulu. Usahakan jangan delapan terus. Malulah kita kepada diri kita sendiri dan kepada Allah. Kenapa saya kok gak bisa memaksimalkan ibadah saya? Padahal saya pengen masuk surga. Mungkin ada orang yang ngomong, Beb, kita kan ngomong umat. Udah, jangan pakai alasan ngomong umat untuk ibadah. Jangan alasan ngomong umat, itu namanya kita menjerumuskan umat, bukan ngomong. Ya, kalau mau ngomong itu semangati. Cari yang 20, cari 20. Kalau enggak bisa, ya wes lah, saisomo gitu. Tapi jangan kemudian 8 rakaat saja udah cukup. Nah, nanti begitu terus. Terakhir saya mau nanya. Jenengan kalau makan nasi putih pakai kecap sama nasi putih kecap ada tempe, tahu, ayam, pilih yang mana? Yang komplit. Sebetulnya kalau nasi putih kecap udah cukup kenyang bisa kan? Gizi udah dapat kan? Kecap itu kan bergizi kan? Udah dapat. Kenapa kok minta lauk, tempe, tahu? Biar nikmat, biar lebih apa lagi? Lebih tercukupi apa protein yang dibutuhkan. Urusan makan untuk badan kita minta tambahan. Kenapa urusan sholat untuk akhirat kita kok cari diskon? Paham ya? Cari pahala sebanyak mungkin. Mohon maaf, ini dapat saya sampaikan. Silakan Ibu, mau nanya tadi. Ya. Insyaallah dengar Bu. Udah jadi? Oh udah jadi? Udah terjawab? Nah, boleh. Orang yang sudah sholat traweh, apakah masih boleh sholat tahajud? Pertanyaannya seperti itu. Sesungguhnya sholat traweh adalah sholatul lail. Sholat malam yang dikerjakan sebelum tidur. Selepas sholat isya. Ya, dan selepas ba'diyah isya. Tahajud adalah sholat malam yang dikerjakan setelah tidur. Jadi orang yang setelah traweh kemudian dia tidur, mau tahajud lagi 2000 rakaat monggo kerso. Alhamdulillah. Itu yang dicari. Justru itu yang dicari. Traweh jalan, tahajud digenjot semaksimal mungkin. Ada yang nanya lagi, Habib, tapi udah terlanjur sholat witir di masjid. Ya, Ibu silakan Bu belakang. Maju dikit boleh Bu? Ya, saya jawab nanti sekarang. Ini ada Ibu lain juga mau nanya. Takutnya apa? Ya. Jadi apakah harus berjamaah atau boleh sendiri atau tidak? Utamanya mana gitu ya? Ya, oke. Makasih Bu, paham. Saya jawab dulu ya tadi yang pertama ya. Jadi sudah sholat witir, malam mau tahajud, terus bagaimana? Itu kan katanya dalam hadis ij'alu akhira sholatikum al-witir. Jadikan sholat kalian yang terakhir adalah sholat witir. Banyak orang yang salah memahami hadis ini. Hadis ini bukan perintah wajib. Jadikan witir yang terakhir wajib demikian. Enggak ada. Bukan perintah wajib. Anjuran kalau bisa lebih baik, lebih utama, lebih bagus witir itu yang paling akhir. Paham? Nah, kalau ternyata di depan udah witir, terus bagaimana? Ya udah silakan tahajud. Ya, silakan tahajud enggak apa-apa walaupun tidak ditutup dengan witir. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, witirnya baru 3 rakaat ternyata. Padahal witir maksimal 11 rakaat. Ya sudah, nanti setelah tahajud, witir 8 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Loh, Ustaz, itu witir kan ganjil. Sedangkan tadi kan 8 rakaat genep, namanya enggak witir. Siapa bilang enggak witir? Ngitungnya kan bukan 8. 8 ditambah 3. Jumlahnya berapa? 11, tetap witir. Cuman udah dicicil di depan, sisanya setelah tidur. Cukup jelas ya? Jelas. Nah, sholat raweh boleh enggak sendiri? Boleh. Sholat raweh sendiri boleh. Tapi nanti kalau sendiri suka lupa Ustaz, terus gimana? Ya udah, ambil batu. Batu, tahu? Batu. Kerikil jumlahnya 10. Kerikil jumlahnya 10. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerikil yang 10 taruh sebelah kiri. Begitu habis salam, ambil satu, pindah kanan. Berarti udah dapat 2 rakaat tahap pertama. Banyak apa ulama kadang seperti itu. Namanya manusia kan bisa lupa ya. Biar enggak lupa, pakai pedoman seperti itu. Ini misalnya kerikil ya. Lanjutkan, Bu. Gimana? Sholat tarawih terlambat. Jadi datang sudah rakaat ke-6 misalnya. Ya kan? Datang udah rakaat ke-6. Ya ikuti dulu tarawihnya itu sampai selesai. Berarti ibu baru dapatnya yaitu rakaat yang terakhir. Kalau misalnya rakaat ke-6 berarti 6 terus nambah 1 lagi berarti kan 5-nya kan belum ya. 5 6 7 8. Berarti dapat baru berapa ini? 4 rakaat. Kalau itu 8 rakaat di masjidnya kan, nambah lagi berapa? Berarti 12 rakaat berapa jadinya? 4 ditambah 12. 16. Berarti masih kurang 4 lagi. Jadi bukan nambahnya 12 rakaat, tapi nambahnya 16 rakaat. Nah. Ya. Oh ya, sama hukumnya dengan sholat. Kalau kita sholat misalnya sholat subuh, kita datang sudah rakaat yang kedua. Setelah salam ya kita jangan ikut salam, bangun nambah 1 rakaat untuk genapkan sholat kita 2 rakaat. Gitu sama Bu, sama dengan seperti sholat pada umumnya. Ada yang lain? Silahkan Pak. Ya. Jadi sholat gini, prinsipnya gini ya. Sholat itu kalau untuk sholat sunnah, otomatis kalau tempatnya semakin baik, maka juga semakin baik pahalanya, semakin mulia pahalanya. Tapi ulama juga bahas, kalau jumlah yang di masjid, ini fikih ya, jumlah yang di masjid jamaahnya sedikit, kalau di rumah jamaahnya lebih banyak, maka yang di rumah ini bisa lebih utama daripada yang di masjid. Tapi dibantah lagi sama ulama, ya yang di rumah gawone nang masjid kan masjidnya akeh. Iya, yang di rumah dibawa ke masjid, yang masjid biar banyak. Jadi, nah sekarang ini kasusnya beda berarti Pak. Ya, ternyata masjidnya kita nggak cocok. Nggak cocok bagaimana? Ya sholatnya nggak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Saya mazhabnya Syafi'i. Ini urusan sholat sunnah. Terus bagaimana? Saya mau sholat di rumah atau bagaimana? Ya kalau namanya ibadah cari tempat yang terbaik, yang paling enak. Jenengan ke Masjidil Haram aja nggak apa-apa kok, apalagi cuma pindah masjid. Paham ya? Jenengan ke Masjidil Haram aja boleh. Itu kadun loh, aduh. Boleh. Apalagi pindah masjid yang lain. Artinya mau di masjid yang lain boleh, mau di rumah Bu, boleh. Yang penting lebih khusyuk, lebih mantep ya. Itu lebih utama. Fokusnya di situ. Jangan nanti akhirnya ngikuti yang di masjid padahal di masjidnya bismillah aja enggak pakai alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalau jenengan pakai bismillah, ya pakai bismillah. Ya, pakai bismillah. Biar mantep, Syafi'inya biar mantep. Jangan kita salah kira yang enggak pakai bismillah. Yang enggak pakai bismillah ya monggo silakan. Ya kan? Punya cara sendiri dan benar enggak salah. Tapi sesuai mazhabnya. Lah kalau kita pakai bismillah ya pakai bismillah tanpa menyalahkan yang lain ya kita siasati loh masjid akeh kok bingung. Ya masjid kan, Pak? Banyak, jangan bingung. Cari yang cocok. Jenengan kalau mau makan sate cari yang enak atau yang cedak rumah. Tonggo omahe dodolan sate walet ora enak. Di Sar Kliwon ada berapa warung sate yang enak-enak empuk-empuk. Jenengan pilih kemana? Pecel, tonggone dodol pecel. Cari pecel jauh-jauh. Kenapa? Wah, ini bumbunya lain, enak ini. Lah urusan perut, pergi ke tempat yang jauh dilakoni. Lah urusan akhirat, kira-kira dilakoni enggak? Cari yang enak. Apalagi Ramadan, setahun sekali, tahun depan belum tentu dah dapat kita. Jadi maksimalkan, cari yang enak. Cukup jelas? Ya, tanpa mengurangi orang lain ya. Silakan yang mau begini silakan, yang mau begitu silakan. Kalau jenengan maido, oh sate mualot aku ya ora gelem, nah ini salah. Jangan maido. Kok jenengan beli sate jauh-jauh kenapa? Saya lebih suka yang di sana. Udah suka yang di sana. Kan enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa. Oh ning kono alot toh. Lah ini enggak boleh ini. Beda kan cara ngomongnya? Berbeda. Cukup jelas? Terima kasih banyak, semoga ini manfaat. Mari kita tutup dengan doa tutup majelis yang biasa kita baca. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah wastur lana awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وعاله وصحبه عداد قص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok malam di Desa Bugel Polok.